Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah salah satu pesannya, beliau pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan pernah sekalipun engkau meremehkan amal yang baik walaupun kecil. Saudaraku sekalian, banyak amal-amal yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil, tetapi sebenarnya pahalanya besar dan bahkan bisa membawa manfaat yang begitu besar bagi orang lain. Dan di Ramadan banyak amal-amal semacam itu. Saudara sekalian rahimakumullah, membangunkan orang tidur supaya sahur, itu kita anggap sebuah amalan yang biasa, kita anggap amalan yang remeh. Sebenarnya itu adalah pahala yang besar di sisi Allah. Bayangkan coba kalau gak ada yang membangunkan kita, kita akan terlelap tidur sampai subuh, dan alamatnya kita gak sahur, dan alamat gak sahur insya Allah gak puasa karena kelaparan. Kecuali orang-orang yang mungkin sudah terbiasa lapar, mungkin dia tetap berpuasa. Artinya membangunkan orang, bangun orang yang tidur agar sahur, itu pahala yang besar walaupun kita menganggapnya amalan yang kecil. Lalu kita melihat di bulan Ramadan bagaimana seorang ibu, dia kelihatannya itu adalah tindakan-tindakan rumah tangga. Dia potong lombok, dia potong brambang, dia masak. Dalam kondisi dia ngantuk, dia tetap usaha untuk melakukan tugasnya itu. Betapa mulianya pahalanya mereka, betapa besar balasan Allah untuk mereka. Ketika suami bangun, anak bangun, menantu bangun, makanan sudah siap saji di meja. Allahu Akbar. Ini adalah amalan yang perlu mendapat apresiasi bagi setiap dari mereka, perlu didoakan agar ibu-ibu rumah tangga itu mendapat balasan dari Allah yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas para ibu yang dengan setia, dengan kasih sayang selalu menyiapkan sahur untuk anak-anaknya dan keluarganya. Bahkan kita melihat fenomena apabila datang Ramadan, begitu banyak orang yang semangat untuk berbuat amalan-amalan yang bisa mendukung terlaksananya Ramadan dengan baik. Jangan remehkan amalan yang baik walaupun kelihatan kecil. Mungkin kita ini menginfakkan sebagian waktu kita ketika orang sholat di masjid, ada orang yang dia sebagai penjaga masjid, jagain sandal-sandalnya jamaah. Itu pahala kalau kita niatkan ibadah membantu saudara muslim. Jangan sampai orang pulang dari masjid kehilangan sandal. Ini satu hal yang kurang baik untuk image sebuah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk masjid, masjid sudah bersih, karpet sudah tertata dengan rapi untuk sholat raweh, tempat pengimaman sudah begitu siap untuk dijadikan tempat sholat seorang imam. Ini adalah amalan yang bagus dari mereka para takmir masjid yang tugasnya mungkin menyapu, mengepel, dan juga menata karpet. Itu amalan yang kadang dianggap remeh, tapi di sisi Allah sangat agung dan mulia. Rasulullah dahulu di Madinah melihat seorang perempuan tua yang sering nyapu masjid. Rasulullah sangat perhatian kepada perempuan itu. Suatu ketika perempuan itu lama tak terlihat. Tidak terlihat, Rasulullah tanya, "Kemana perempuan itu?" Dikatakan dia sudah wafat ya Rasulullah. Rasulullah sangat getun, sangat menyesal, kenapa enggak dikasih tahu saya. Maka Rasulullah sampai minta diantar ke kuburannya, dan Rasulullah memerlukan datang ke kuburan wanita itu. Beliau sholat di sana mendoakan khusus bagi perempuan tersebut. Ini adalah contoh Rasulullah menghargai amalan-amalan yang mungkin dianggap remeh, tapi di sisi Allah sangat mulia nilainya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.